Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis alladhi yalih. Naam, as-saful awal yaqra'u al-hadis. Baca habisnya. Banyak yang belum hafal ya. Saf yang kedua. Saf kedua. Malam yaqra fal yaqra. Hadis berikutnya عن عابس بن ربيعة عن عمر أتى الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تدر ولا تفع لولا أني رأيت صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. Dari عابس بن ربيعة bahwa عمر mendatangi حجر الأسود, beliau pun menciumnya. Setelah itu beliau mengatakan, aku mengetahui bahwasanya kamu tidak bisa memberikan mudarat, menghindarkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mencium kamu, maka aku tidak menciummu. Hadis yang mulia ini istihbab al-jama' bainal istilam wa takbil. Disunahkan di sini istibab al-jam' penggabungan bainal istilam wa takbil, antara istilam itu dengan tangan, wa takbil istilam itu bilyad, wa takbil bilfam. Jadi istilam itu dengan tangan. Nah, demikian menyentuhnya kalau bisa dengan isyarat, enggak bisa lagi dengan isyarat dari jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau bisa nah memegang dengan tangan kanan Hajjal Aswad, setelah itu mencium. Kalau enggak bisa, pakai tongkat tempelkan ke Hajjal Aswad. Kalau enggak bisa lagi dari jarak jauh, tadi kan Harith, tadi kan yang tulisnya pelajaran, jangan tulis yang lain. Apa tadi Harith? Tapi ini faedah yang pertama, istifabul jama' baina istilam wa takbil. Istilam bilyad wa takbil bilfam. Yang kedua, daf'u ma waqa'a bi ba'dil juhal. Daf'u ma waqa'a bi ba'dil juhal min annal hajar aswad khasah turja ila dhatih. Kita ulang, daf'u ma waqa'a bi ba'dil juhal. Dia menolak pada sebagian orang jahil min annal hajjal aswad, bahwa hajjal aswad khasah, ya khusus hajjal aswad, turja ila dhati, itu dijadikan rujukan tentang zatnya itu sendiri, tentang batu itu sendiri. Ini bisa diharapkan, Hajar Aswad bisa diharapkan apa tadi? Memberikan manfaat atau mudarat. menghindarkan madar, apa, menghindarkan madarat ataupun mendatangkan manfaat. Taib. Itu faedah yang kedua. Kita ulang, daf'u ma waqa'a bi ba'dil juhal min anna al-hajal aswad khasah turja ila dhatih. Yang ketiga, istilamu al-hajal aswad ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istilam hajal aswad, istilam menyentuh hajal aswad di sini, ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La di annahu yanfa au yadur, bukan hajar hajar sendiri memberikan manfaat atau madarat. Nah, maka di sana ada hadis, yu'ta yaumal qiyamah bihajaril aswad. Yu'ta yaumal qiyamah bihajaril aswad. Nanti ditetangkan pada yaumul qiyamah hajal aswad. Lahu lisanu dzalkin. Hajar aswad ini memiliki lisan yang bisa merasa. Yashhad liman istalamahu bitauhid. Yashhad liman istalamahu bitauhid. Kita ulang. Yu'ta yaumul qiyamah bihajaril aswad. Akan datangkan nanti yaumul qiyamah yaitu hajar aswad. Lahu lisanu dzalkin, memiliki lisan yang bisa merasa. Yashhad, akan menyaksikan, liman istalamahu bitauhid, bagi yang istilam dengan tauhid. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini lemah sekali. Ini diyakini oleh manusia, hadis ini lemah sekali. Limadza li'anna fihi Abu Harun al-Abdi. Siapa tadi? Li'anna fihi Abu Harun al-Abdi wa huwa dha'ifun jidda. Dia ini lemah sekali. Ini tidak benar. Dikatakan bahasanya Hajar Aswad akan dikatakan yaumul qiyamah memiliki lisan yang bisa merasa, kemudian mempersaksikan siapa-siapa saja yang istilam dengan tauhid. Nah, ini hajar apa? Hadis ini adalah hadis yang lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bisa dilihat nanti dalam Al-Fath Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, faedah berikutnya, annal imam idza khasya ala ahad min fi'lihi nam i'tiqad fasidah, bahwa imam jika khawatir kepada seseorang kalau dengan perbuatan itu terjadi akidah yang rusak, ayubadir mada ayubadir bibayanihi wa tawdih dharik, ayubadir bibayanihi wa tawdih dharik, bahwa anal imam idha khasya ala ahad min fi'lihi i'tiqad anal fasidah. Jadi imam kalau melihat kepada seseorang kalau dengan perbuatan ini akan terjadi keyakinan yang salah, maka bersegera dibayanihi wa taudih dalik, untuk menjelaskan. Nah, taudih itu sama menjelaskan, taudih bayan menjelaskan. Ini segera. Coba lihat Umar itu mencium Hajar Aswad. Keyakinan manusia, wah ini khalifah mencium Hajar Aswad, berarti ada manfaat atau bisa menimbulkan madarat. Ternyata beliau langsung membantahnya. Nah, membantah bahwa ini tidak benar. Jadi tidak memberikan manfaat atau madarat. Kalian juga begitu nanti ketika di masyarakat. Kalian baca sesuatu, diyakini oleh masyarakat, ini demikian keadaannya, langsung jelaskan. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah SAW di malam hari bersama Safiyyah. Diikuti oleh dua orang dari Ansar. Rasulullah SAW menjelaskan, "Hai Safiyyah, ala istrikuma, kalian tetap di situ. Ini Safiyyah, istri saya. Anak khawatir, jangan-jangan mereka nanti akan menuduh Rasulullah melakukan sesuatu dengan perempuan lain. Padahal itu adalah istrinya." Ini supaya menjelaskan langsung. Jangan membiarkan masyarakat terkondisikan dengan keyakinan yang rusak. Nah, jadi misalnya sebagian di antara orang awam, jadi kalau bekas minum dari kiainya itu ada barokah sendiri. Setelah jelaskan ini ada barokahnya. Nah, atau ludahnya ini diyakini, saya sebutkan kemarin bagaimana orang Syiah. Orang Syiah ya betul-betul sangat parah. Jadi kotoran gurunya itu dimasukkan nampan, kemudian mereka semua saling nyicipi. Nah, sampai habis. Nah, kotoran dari syekhnya tersebut. Dan ini masuk di koran, masuk juga di internet. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini mungkin sudah enggak, karena saking hulunya, kotoran gurunya pun dianggap manisan. Nah, segera menjelaskan begitu keyakinannya. Ini juga terjadi kalangan Sufiyah. Saya sebutkan oleh Syekh Mukbil Sehaya, orang Sufiyah. Nah, bagaimana gurunya? Yaitu berak di nampan juga. Kemudian Syekh mengatakan, "Kul, makanlah." Nah, ini makan. Setelah makan, "Wa anta ta'kulu?" "Wa na'am." "Wa ana ataqidu anna mamuni asukna." Saya meyakini adalah mamuni asukna adalah bentuk ketenangan hati. Nah, dengan makan kotoran syekhnya itu menjadikan hatinya tenang. Nah, manisan. Ini harus dijelaskan. Berikutnya raddun. Ala anna al-hajar al-aswad yaminullah fil ard. Raddun ala anna al-hajar al-aswad yaminullah fil ard. Bantahan bahwa hajar aswad itu adalah tangan kanannya Allah di dunia. Yusafih biha ibadah. Allah berjabat tangan dengan hambanya. Makanya mereka berlomba untuk bisa mencium. Berlomba-lomba luar biasa. Baik. Di awal tadi kita jelaskan istihbab al-jama' baina taslim, baina istilam, wa takbil. Bikhilafi rukun al-yamani. Lain halnya dengan rukun yamani, fayastalimhu faqat. Cukup istilam saja. Itu kalau di rukun yamani. Dari arah kebalikannya. Hajar aswad di sini misalnya, rukun yamani di sini. Kalau tidak bisa nyentuh dengan tangan, sudah tidak usah pakai isyarah. Tapi kalau bagi yang mampu aja, istilam. Rukun al-yamani. Ada tandanya juga nanti. Kalau kalian ke sana. Tapi kalau tanda khusus lampu hijau, itu hanya yang dari arah sini ke Hajar Aswad saja. Adapun di rukun Yamani tidak ada lampu. Tidak ada lampu nanti kalau kalian pergi ke sana. Jadi kalau Hajar Aswad tadi bagaimana? Disunahkan apa? Menggabung antara istilam, yaitu menyentuh dengan tangannya dan juga mencium. Menciumnya dengan apa? Bibir atau dengan pipi atau dengan kening? Dengan bibir. Nah, takbil bil fam. Istilam bil yad. Nah, istilam dengan tangan. Lain halnya rukun yamani fa istalimu faqat. Cukup dengan istilam saja. Kalau tidak mampu istilam, sudah tidak usah pakai isyarah. berbeda. Hajar Aswad kalau tidak mampu istilam, tidak bisa menyentuh, maka ada isyarah. Nah, demikian tangannya seraya mengatakan bismillahi Allah akbar, bismillahi Allah akbar. Berikutnya hirsus sahabah ala mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hirsus sahabah ala mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan sahabah untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencium, sahabat mencium. Di antaranya Umar di sini. Wa ayadun at-tahdir min mu'taqadat fasidat wa dalalat wa bid'ah. At-tahdir min mu'taqadat fasidat. Hati-hati dari keyakinan yang rusak, dalalat, kesesatan dan juga bid'ah dan bid'ah. Nah, bisa nulis atau tidak bisa nulis? Latihan menulis harus latihan. Jangan hanya pendengar setia. Karena otak kita ini otak getuk, tahu otak getuk. Datang otaknya para ulama dahulu. Sekali mendengar langsung hafal. Kalau kita ini sekarang hafal, keluar sepak bola habis hafalannya. Nah, ini makanya otak getuk kita di sini. Apalagi yang pulang pergi itu. Udah enggak tambah hafalannya. Masa 6 bulan 1 juz, sebagian enggak lulus 1 juz saja. Ini sangat disayangkan. Nah, waktunya banyak terbuang. Buang di jalan, buang di rumah, main-main. Nah, ini dari Magetan sendiri sangat disayangkan. Berbeda dengan di pondok, untuk melihat perkembangannya cepat. Walaupun bandel nanti di afasi musrif, murojaah, ngantuk pukul, bagus itu. Nah, ini musrif yang tanggung jawab. Tidak mau ikat, sebagaimana Ikrimah diikat oleh Abdullah bin Abbas. Untuk apa? Untuk belajar. Kalau musrifnya tidak perhatian ya, udah ngantuk biarkan aja. Tambah kasih bantal, biar tidur sekalian. Nah, itu kalau musrifnya tidak tanggung jawab, ini tanggung jawab bagus. Ayo terima kasih. Nah, tidak bisa kalian bayar hanya 5.000. Nah, bayarnya ini banyak itu. Tapi ini yang disampaikan pada hari ini, dan besok kita insya Allah akan pindah hadis yang lain. Kemudian, nah, khusus untuk yang gede, nanti malam ada undangan. Untuk yang kecil bersabar. Insya Allah nanti kalau ada undangan lain, gilirannya untuk anak kecil. Udah giliran, karena yang diundang hanya 50. Sementara santrinya 100 lebih. Ini nanti kalau ke sana kalian enggak diundang enggak boleh ngambil. Yang gede aja. Nah, mobilnya ada Pak Muzahim, ada Bu Ali, mobil pondok sudah diservis, enggak nyurung lagi insya Allah. Ada mobilnya Safar 2, mungkin sama mobilnya Sani. Jadi ada 6 mobil insya Allah. Yang kecil bersabar, tapi nanti untuk giliran mendatang insya Allah kalian dapat giliran. Nah, diingatkan nanti kalau di giliran besar lagi, Ustaz kemarin jatahnya ya sekarang untuk anak kecil, nah, begitu diingatkan. Baik, nah, baca isya langsung persiapan. Ilahuna. Yang keluarga juga, yang keluarga khusus yang laki-laki. Nah, anak kecil jangan diajak. Nah, kecuali keluarga saya. Karena ada undangan khusus. Undangannya khusus, khusus cucunya Pak Basori semua harus ikut katanya.